Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi untuk teruskan membaca kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana pada pelajaran yang lepas telah kita bacakan bab tafsiran syahada la ilaha illallah, dan telah kita jelaskan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat di dalam bab tersebut yang mentafsirkan makna tauhid dan kalimah syahada la ilaha illallah. Dan telah kita terangkan bahawa cinta juga adalah termasuk salah satu daripada tafsiran la ilaha illallah, yakni tidak kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang boleh dicintai lebih daripada cinta seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sifatkan juga bahawa ubudiyah, ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat seekor burung yang terbang. Dan telah kita jelaskan di situ perumpamaan ataupun bagaimana burung itu boleh terbang, begitulah perumpamaannya bagaimana ibadat kepada Allah SWT sesuai dengan tauhid, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ada tiga perkara, tiga rukun dalam ibadat apa dia? Pertama sekali, ikhlas. Lagi yang kedua, itibak menurut syariat. Itu daripada sudut ibadat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahagian lain. Kalau tak pernah dengar, sebenarnya dah terangkan. Itu yang selalu kita dengar, dua rukun untuk ibadah, yakni diterimanya satu ibadah. Tapi ada lagi pembahagian lain. Ketika seseorang itu beribadah, mesti ada tiga perkara. Bukan dua lagi, dah tiga perkara. Dan tiga-tiga lain daripada apa ni? Dua yang kita sebutkan tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Yang pertama apa? Seperti burung. Burung tu kalau nak hidup, dia perlu apa? Dia ada roh. Jadi roh ibadat tu apa? Mahabbah, cinta. Tak ada cinta, tak boleh ada ibadat. Kemudian cinta saja boleh terbang tak? Ada roh saja boleh terbang. Dia mesti ada dua. Dua lain kepak. Baik, jadi kepak yang kanan apa dia? Atau kepak yang pertama mesti ada al-khawf, boleh juga. Al-khawf maknanya takut. Takut apa? Takut azab Allah SWT, kemurkaan Allah SWT. Takut amalan dia tak diterima sehingga dia diseksa oleh Allah SWT. Dan dalam waktu yang sama, kepak yang sebelah dia adalah ar-raja, mengharapkan pahala daripada Allah SWT, mengharapkan pengampunan daripada Allah SWT. Jadi jika ada tiga perkara ini, akan terbanglah seekor burung tersebut. Baik, tapi tak maknanya akan diterima. Dia pergi mana tak tahu ya, dia terbang tapi dia pergi mana tak tahu lagi. Jadi mesti apa? Mesti ikhlas, kita yang kita sebutkan, dan mesti ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini bukan datang begitu saja, bukan dicekup daripada angin saja. Bukan datang daripada kucing saja, tapi disebutkan oleh ulama. Setelah mereka baca, mereka lihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, pemahaman tentang ibadah, dan mereka mesti imbatkannya. Dalil untuk perkara yang kita sebutkan ni semua ada. Jadi mahabbah taranya adalah yang telah kita sebutkan di dalam bab yang kemarin itu, waminan nasi mai yattakhidu anda dan min dunillahi yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadu hubbalillah. Sebagian manusia jadikan tandingan-tandingan untuk Allah SWT, yang mereka sembah selain Allah SWT, mereka mencintai mereka lebih daripada mereka cinta Allah SWT, ataupun seperti mereka cinta Allah SWT. Ada pun orang beriman, mereka amat-amat lebih-lebih lagi mencintai Allah SWT. Dan setiap perkara yang seorang itu lakukan, semua penggeraknya adalah mahabbah. Dia buat sesuatu semuanya, dia cinta. Sebab tu kata Ibn Qayyim RA, tidaklah seorang itu menggerakkan tangannya mengambil makanan dan masukkan dalam mulutnya melainkan dia suka dengan makanan tersebut. Baik, itu kebiasaannya. Jadi semua perkara itu bergerak ataupun semua pergerakan itu berlaku dengan mahabbah asalnya. Tak mungkin kita menyembah Allah SWT tanpa kita mencintai Allah SWT. Tak ada cinta, itu bukan ibadah yang betul. Baik. Dan yang kedua adalah penuh mengharapkan. Kalau tak mengharapkan kurnia daripada Allah SWT juga, ini bukan satu ibadah yang betul. itu ibadah yang salah. Dan takut saja, yakni kalau seorang itu beribadah pada Allah SWT, takut saja pada Allah SWT, tak mengharapkan apa-apa dari Allah SWT, juga bukan ibadah yang betul. Sebab ibadah para anbiya, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, Allah SWT berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Adalah mereka ini, nabi-nabi ini, mereka sentiasa bersegera kepada al-khairat, kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyembah kami, mereka berdoa kepada kami dengan penuh pengharapan, raghaban wa rahaba, dan penuh takut. Nabi pun harapkan syurga, nabi pun takut dari api neraka. Tapi ada orang sekarang apa? Dia ibadah lillah, kerana Allah. Jadi bila tanya apa tu makna lillah tu, tak mau pahala, tak mau syurga. Neraka tak apa, tak payah takut pada neraka. Yang penting apa? Cinta je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita harapkan pahala, kita dah macam apa? Macam orang yang bekerja minta upah. Ini belum pure punya apa? Punya ibadat. Kalau takut azab Allah SWT ni macam hamba ataupun prisoner yang dipaksa apa, kuli untuk bekerja. Dia buat kerana takut. Macam hamba-hamba api yang buat piramid ke apa ke. Jadi ni semua buat bukan ikhlas ataupun bukan apa, bukan dia nak buat, tapi dipaksa. Baik. Jadi kita katakan cinta saja tak mencukupi. Cinta dan juga penuh ar-raja' dan al-khauf minallahi ta'ala. Jadi itu tafsiran la ilaha illallah. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kita lihat surah Al-Fatihah, kita akan jumpa perkara ni. Disebutkan yang pertama sekali alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu adalah ayat menerangkan tentang cinta seseorang hamba itu kepada Tuhannya. Segala puji bagi Allah SWT, namanya cinta kepada Allah SWT, cinta yang mutlak. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha merahmati, yang maha mempunyai rahmat. Ar-Rahim, yang maha merahmati hamba-hamba ini. Jadi itu membawa kepada apa? Kepada pengharapan daripada rahmat Allah SWT. Kemudian Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Akan menimbulkan apa dalam hati insan bila dia baca? Takut. Hari pembalasan, Allah SWT maha berkuasa. Dia boleh menghukum dan sebagainya. Jadi semua ada dalam apa? Dalam tiga ayat Fatihah ni je. Dan ikhlas ada dekat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, mintanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi jalan yang an'amta alaihim, jalan apa? Jalan mutaba'ah, jalan ikut sunnah. Itulah jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kita teruskan kepada bab yang berikutnya. Ke surah 206. Bahasa Arabnya 205. Kata penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, babun minasyirki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Wa qawluhu ta'ala, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Terjemahannya di muka surat sebelah, bab termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi ini title bab, menunjukkan bahawa akan dibawakan dalil-dalil berkenaan dengan perkara-perkara tersebut dan bahawa dia termasuk syirik. Jadi minah syirki maknanya sebahagian daripada syirik. Bukan inilah satu-satunya syirik. Ada banyak lagi perbuatan-perbuatan syirik. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sebahagian daripada syirik adalah ini, iaitu memakai gelang halqah. Walubsu wal khayti, dan juga memakai benang. Wanahwihima, dan sejenisnya. Ini sejenis benang dan gelang. Apa juga tapi sejenisnya. Dan tujuannya apa? Bukan pakai benang tak boleh, pakai gelang tak boleh, tapi dengan satu niat apa ya, sebagai liraf'il bala, untuk mengusir malapetaka audaf'ihi ataupun menolaknya, yang disebutkan sini sebagai penangkal. Kita sampai terlupa nama tangkal tu maknanya rupanya apa? Untuk menolak bala, okay. Kemudian dibawakan firman Allah SWT daripada surah Az-Zumar. Qul afara'aitum, katakanlah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa qul, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam aja, tapi untuk semua yang membaca Al-Quran ni, qul yakni semua sekali. Afara'aitum, maka terangkanlah kepadaku. Asal mana afara'aitum maknanya apakah engkau tidak melihat ataupun apakah engkau telah lihat. Tapi kenapa diterjemahkan ataupun ditafsirkan dengan terangkanlah? Sebab kalau orang dah lihat, dia akan tahu, dia akan khabarkan apa yang dilihat. Jadi kalau jumpa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, jadi tafsirannya macam mana? Tidakkah kau lihat orang itu, kalau orang terjemahkan macam itulah. Tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama? Tapi tafsirannya, khabarkan kepadaku tentang orang yang mendustakan agama. Baik, sebab orang yang melihat dia tahu dan dia akan khabarkan. Kita minta dia khabarkan. Baik, keterangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Baik, sama ada patung, pohon, jin, manusia dan sebagainya yang hidup yang mati. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah nak datangkan kemudaratan kepadaku, hal hunna kashifatu durri, apakah berhala-berhalamu itu ataupun selain yang disembah selain Allah itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Boleh tak boleh? Kalau Allah nakkan dia sakit, bolehkah ada patung-patung ke dan sebagainya boleh selamatkan? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, au aradani Allahu birahmatin, au aradani birahmatin, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Hal hunna mumsikatu rahmati, ada tak selain Allah itu yang disembah boleh menahan rahmat Allah SWT? Allah nak berikan dia kesihatan, orang boleh kasih dia sakit. Orang nak berikan, Allah nak berikan dia kekayaan, kemuliaan, boleh tak orang cabut daripadanya? Tak boleh. Kalau berkumpul semua jin manusia kat dunia ni nak menghalang rahmat Allah SWT daripada seorang itu, tak boleh mereka lakukan. Sebab tu katakanlah, qul hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada je lah orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri bertawakal. Jadi Allah saja cukup untuk aku. Jadi hasbi maknanya yakfi, yakifa, yati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lah cukup, maknanya segala perkara cukup, tak perlu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau demikianlah keadaannya, maka kita hanya bertawakal, hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita tak terpaut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tak sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan bab pakai gelang, benang dan sebagainya, pakai tangkal. Apa kaitannya? Jelas lah. Sebab orang yang pakai gelang, orang yang pakai tangkal itu menyangka bahawa gelang, tangkal itu boleh menolak kemudaratan. Baik. boleh mengelakkannya. Jadi tentu sekali tak boleh. Kalau Allah nak berikan kemudaratan, siapa yang boleh? Nabi-nabi pun kalau Allah dah takdirkan akan terluka atau diseksa oleh kaum, ya, seperti Nabi SAW limpah batu, kena anak panah sampai gigi patah, siapa yang boleh tahan daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Gelang ke benang lagi lah tak boleh. Baik. Begitu juga kalau Allah nak berikan rahmat, Allah nak jadikan Nabi SAW sebagai Nabi, siapa yang boleh halang? Orang Yahudi semua tak suka, tapi siapa bolehkah mereka halang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah nak berikan dia petunjuk, kita tak suka dengan dia sebab dulu dia gangster, dia dulu banyak apa? Banyak bully kita. Sekali besok dia taubat, Allah berikan dia hidayat. Lepas tu dia meninggal dunia pula besoknya juga, belum sempat solat contohnya, masuk syurga kan? Belum solat boleh masuk syurga? Boleh, apa tak sempat lah. Ha, Allah tak sempat. Kalau tak sempat mandi junub pun masuk syurga sebagai sebagian sahabat. Itu rahmat Allah SWT jelas sekali. Siapa yang boleh halang? Lama nak semayangkan dia pun geram. Dia dulu apa? Bully ya? Ha. Belum habis, belum revenge lagi. Tapi demikian sebaliknya, orang yang dulu istiqamah daripada muda lah, yang kata daripada tua, daripada muda dah pergi masjid sampai dah tua pun baik-baik, rambut janggut hitam dah sampai putih, sampai dah tak ada lagi rambut janggut je tinggal. Lepas tu apa ni, tiba-tiba Allah sesatkan dia, boleh ke tak boleh? Dia dah rasakan dia dah terror, dia lebih hebat daripada orang lain, dia jadi wali ke dan sebagainya. Lepas tu dia tak nak apa ni, tak nak ikhlaskan ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadatnya semua dah jadi apa, dah tunjuk-tunjuk ke dan seterusnya, dan dia mati dalam keadaan demikian, apa jadi pada dia? Masuk neraka. Walaupun solat dah beribu-ribu kali, nak rekod pun dah tak boleh lagi, komputer pun dah penuh, dia punya ibadat banyak, tapi bila dia mati dalam keadaan husnul su'ul khatimah, habis. Kalau Allah nak berikan dia kemudaratan, tak ada orang, walaupun kita sayang, sedihnya, dia tetap apa ni, dia tetap dalam celaka. Jadi sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan aw la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alai al-kitab fayadkhuluha. Ada seorang itu dia beramal dengan amalan ahli syurga. Lihat amalan ahli syurga. Sampaikan tidak adalah antaranya dan syurga itu melainkan zira'. Zira' tu satu lengan ni je. Dekat betul. Tapi yasbiqu 'alai al-kitab, kitab tulisan takdirnya telah mendahuluinya. Maka apa akan berlaku? Fa ya'malu bi amali ahli an-nar. Dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, fa yadkhuluha. Dia akan masuk neraka. Wa idza rajulan la ya'malu bi amali ahli an-nar, dia sentiasa beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tak ada antaranya dengan neraka melainkan selengan saja. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab, kitab takdirnya telah mendahuluinya. Fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha, dia akan beramal dengan amalan di syurga dan dia akan masuk syurga. Betul tak betul? Jadi ini menunjukkan bahawa semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah nak berlaku, Allah dah tuliskan, Allah kehendaki, Allah ciptakan, dia akan berlaku. Jadi al-a'malu bil khawatim, amalan-amalan tu dikira, yang dikira pada amalan tu adalah yang akhir, yang mengakhirinya. Jadi hadis ataupun ayat tadi menerangkan bahawa semuanya adalah daripada kekuasaan Allah SWT. Maka cukuplah Allah SWT, maknanya tak boleh kita bergantung kepada selain Allah SWT. Dan perbuatan demikian adalah termasuk syirik. Jelas eh? Baik, Imran bin Husain radhiyallahu an menuturkan bahawa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gelang kuningan. Ini bukan gelang kuningan, ni gelang apa ni? Kalau dalam syarah hadis ini, sufron memang asal dia kuning, tapi maknanya adalah daripada gangsa, nuhas, daripada logam tertentu. Ada kata mungkin emas pun boleh masuk daripada apa ni, dalam makna sufur. Baik, tapi kita tak katakan dia emas sebab lelaki memang dah tak boleh pakai emas, jadi dia pakai gangsa lah. Jadi Nabi SAW bertanya, apakah ini mahadihi? Bukan Nabi SAW tak nampak tu gelang, tapi Nabi tanya apa? Kenapa kau pakai ini? Maka orang itu pun menjawab, minal wahina, dia adalah penangkal daripada kesakitan. Wahina itulah kelemahan. Dan asalnya dia nak tolak apa? Kelemahan kat mana? Kelemahan daripada badannya, sakit kat badannya, daripada seluruh badannya ataupun sebahagian badannya. Itu makna wahina. Maka Nabi SAW pun bersabda, inzi'ha, lepaskannya, tanggalkannya. Kerana dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma'aflah tak abada. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang boleh diterima. Jadi apa kaitan hadis ini dengan bab? Jelas, ini lebih direct lagi. Sebab Imran bin Husain ceritakan ada seorang lelaki pakai gelang. Nabi SAW tanya dulu, apa ni? Bukan Nabi SAW terus apa ni? Cabut. Ni tidak lah. Ini syirik. Tak, dia terus ditanya dulu, kenapa kau pakai? Apa benda ni? Ini satu lagi apa ni, faedah daripada hadis ini. Kalau kita nampak macam kemungkaran, baik kita tanya dulu keadaan. Kadang orang tu tak tahu dia pakai. Baik, jadi kita punya ingkar tu pun kena bersesuaian dengan keadaan. Jadi kalau dah pasti bahawa orang ni tahu apa dia buat, maka kita ingkar mungkar tersebut. Kalau tak tahu, kita terangkanlah bahawa ini salah. Baik, dengan cara baik. Seorang yang jahil tak sama dengan orang yang tahu. Kemudian tidak diceritakan dekat hadis ini siapa lelaki yang pakai gelang tersebut. Adakah ini merosakkan atau mencacatkan riwayat ini? Siapa lelaki ini? Kita tak tahu. Jadi jawabnya tak merosakkan, tak mencacatkan riwayat ini. Yang penting apalah? Kisah dia. Bukan nama lelaki dia. Bukan rambut dia kerinting ke straight. Betul tak? Bukan dia orang Arab ke orang Arab Badui ke. Saya tak ada memberi kesan kepada hukumnya. Hukumnya pasal gelang yang dia pakai, bukan orang yang pakai gelang. Betul tak? Tetapi kata Syekh Sami Rahmatullahi Ta'ala, terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa lelaki yang tak disebut siapa dia itu sebenarnya adalah perawi hadis itu sendiri. Siapa perawi dia? Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Baik. Lalu beliau bertanya, apakah ini? Beliau disuruh tinggalkan. Sebab kalau dia hanya apa? Menambahkan kesakitan. Nah, ini satu kemusykilan, betul tak? Macam mana pakai tanggal boleh tambah sakit? Macam mana? Jadi menunjukkan tangkal ni memang ada power lah. Jadi jangan pakai tangkal yang boleh buat kita sakit, pakai tangkal yang boleh buat kita baik. Jadi apa maknanya? Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya tidak akan menambahkan engkau melainkan kelemahan pada dirimu. Macam nak jawab? Ha? Dia akan melemahkan imannya. Badan dia tak lemah. Jadi kalau dia dah sakit, dia pakai itu, dia tak makin sakit. Dia punya keyakinan dia lemas. Setuju semua? Macam mana nak tafsirkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya gelang kau pakai itu, tangkal itu, hanya menambahkan kelemahan kepadamu. Jadi jawab kawan kita apa? Bahawa sakit tu takkan, dia dah sakit, dia sakit sama ada dia sakit ataupun dia tak sakit, dia pakai lah. Okay. Taruhlah dia sakit, dia pakai nak hilangkan kelemahan tu kan, sakit tu. Jadi dia dah sakit, mungkin sakit dia sebelah kanan. Jadi kalau dia pakai tapi kata akan tambah sakit, jadi sebelah kiri pula akan sakit. Bukan. Jadi jawab teman kita bahawa apa? Sakit dia tak tambah, tapi yang tambah adalah apa? Hati dia yang sakit. Nah, jiwanya akan sakit. Kenapa jiwa dah sakit? Sebab bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal dia dah kurang. Jadi ini syirik. Jadi dia punya psikologi ini, dia akan apa ni? Dia takkan kuat seperti orang yang tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ni? Tetapi kalau kita kaitkan sakit dalam jiwa ni boleh membawa kepada sakit kepada badan, betul tak? Daripada sudut psikologi juga, kalau seorang itu jiwanya sakit, badan yang tak sakit pun boleh jadi sakit. Sakit sikit boleh jadi banyak. Sebaliknya, kalau jiwa tu sihat, kuat, sakit pun tak rasa sakit. Cepat dia sembuh, betul tak? Sebab itu orang sekarang ada apa ni, jenis rawatan tu macam-macam lah. Rawatan secara fizikal, fizioterapi apa semuanya, dia kadang ada rawatan apa? Daripada dalaman juga. Kalau kita lihat macam kita ada macam-macam produk lah, ubat macam-macam. Kita minum ubat ni, apa ni, dengan apa ni, okey lah, ni usaha biasa lah. Orang kata minum, dia pun minum. Okey, tak ada apa-apa kesan pun, tak ada apa-apa. Okay. Tetapi bila dia minum dengan keyakinan bahawa ini boleh memberi kesan pada dia, beza tak dalam apa ni, dia punya perubahan dalam sakit dia. Biasanya dia akan rasa, wah, minum je terus baik lah. Sebab tu interview-interview tu kan, bila makan produk, minum produk ni semua, semua kata apa ni, bagus lah apa semuanya kan, macam SUC Not TV tu kan. Ha, padahal tak ada apa-apa, sama je benda ni, minum sama, madu tu juga. Kenapa ada perbezaan dari sudut rasa dalam jiwa ya? Sebab apa ni? Sebab hatinya dia menerima, hatinya kuat ataupun tak kuat nak menerima. Sama juga dia sakit, lepas tu ada orang datang, orang ni biasa je, orang biasa je, bacakan apa tu ayat Quran, jampi dia lah. Macam mana baik tak, kurang tak? Tak ada je, macam biasa je, sikit aja ke ya? Sekali bila datang satu ustaz besar ke apa kan, jadi dia baca, baru baca separuh je ayat dia baca sah, sama juga Fatihah tu juga dia baca. Oh, macam dah baik lah, dah sedap, Masya Allah, best lah dia pembacaan ni. Wah, kan betul tak? Padahal tak, padahal benda lama. Jadi balik kepada apa? Daripada dalaman. Nah, ini memang hati ada memberi kesan kepada luaran. Jadi mungkin kita tafsirkan apa ni, fa'inna ala taziruka illa wahna, sehingga tangkal lu yang kau pakai tak akan menambahkan kepadamu melainkan kelemahan. Kita tafsirkan dua-duanya sekali. Tapi yang asal adalah imannya, jiwanya yang lemah, dan mungkin memberi kesan kepada sakitnya. Bebek kanan sakit, dah kiri pun sakit pasal pakai gelang. Walau bagaimanapun tangkal itu sendiri tak ada kesan apa-apa pada tambah ataupun lemahnya penyakit. Jadi Nabi SAW perintahkan dia supaya tanggalkan. Kemudian kata Nabi SAW, inilah dia syahidnya, sebab jika kamu mati sedangkan gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma'aflahta abada. Dan falah ni kita terjemahkan, tafsirkan dengan beruntung, berjaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kepada salah, marilah kepada kejayaan, keberuntungan. Dan makna falah dari sudut bahasa Arab adalah mendapat apa yang dikehendaki dan dapat menolak daripada apa yang dikhawatiri. Barulah itu dinamakan falah. Lagi sekali, dia mesti ada dua. Apa yang kita nak, kita dapat. Apa yang kita tak mahu, terhindar daripada kita. Itu baru nama falah. Kalau apa yang kita nak saja yang kita dapat, yang kita tak mahu, kita takut, masih kena pada kita lagi, kita tak boleh tolak, itu belum falah. Sebab tu orang yang masuk syurga, lepas tu masuk neraka dulu, baru masuk syurga, dia tak falah. Sebab apa? Orang, seseorang itu hanya nak apa? Syurga je. Dia nak elakkan neraka. Dia kena juga masuk. Sebagaimana orang-orang yang buat maksiat daripada orang yang Islam. Baik. Kalau dia masuk neraka terus, tak masuk syurga, memanglah dia tak, dia tak beruntung, tak berjaya. Jadi yang berjaya adalah an-nailu minal matlub. Dia dapat apa yang dia hendak. Dan dia dapat hindarkan daripada apa? Yang marhub, yang dikhawatiri, yang ditakuti. Jadi tak pergi neraka langsung. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada an-nar dan dimasukkan neraka, barulah faqad faz. Maka barulah dia berjaya. Kalau dah masuk dulu, lepas tu baru masuk syurga, ni tak berjaya. Jadi masuk dekat sini memang kamu tidak akan beruntung selama-lama ya. Maknanya kamu akan masuk neraka. Sahabat Nabi SAW yang tinggi kedudukannya dalam Islam, kalau pakai tangkal tak berjaya, apalagi orang bukan sahabat, lagilah rugi. Jadi ini menunjukkan bahawa ini bukan maksiat biasa, tetapi ini adalah syirik. Dalam riwayat yang berikutnya juga daripada Imam Ahmad, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dalam hadis marfu', yang ini daripada Nabi SAW, barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya, fala atamallahu lah, maksudnya Allah tak akan sempurnakannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, kat sini dia sebut, dia tafsir sebagai apa? Kerang. Semoga Allah tidak akan memberi ketenangan pada dirinya, fala wada'allahu lahu. Dan dalam riwayat lagi satu adalah, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi tamimah ni apa? Tamimah ni adalah dia tangkal. Dia biasa jahitan, ada kain, dia dalam dia ada benda. Ada tulisan ke dan seterusnya. Itu tamimah. Dan dinamakan tamimah sebab daripada makna bahasanya, tamimah daripada makna daripada kalimat tamam, yakni sempurna. Jadi dia nak kesempurnaan. Jadi dia tak mau, dia nak sempurna dia punya kesihatan, dia pakai ajimat ni lah, tangkal ni. Dia nak sempurna daripada ini, dia pakai ni, dia pakai ni. Jadi tamimah ni ada macam-macam fungsi lah. Dia bukan, tapi mungkin ada satu tamimah fit all punya kan, semua boleh punya. Tapi tamimah ni kalau kita minta dukun, nak tamimah apa? Oh, anak ni jangan apa ni, jangan kena sakit, jangan kena demam. Okey, dia kasih tamimah special punya. Kalau tak nak pencuri masuk, tak boleh pakai tamimah ni. Pakai tamimah pencuri. Tu taruh dekat apa? Dekat depan pintu. Tamimah apa lagi? Tak mau jin pula masuk. Oh, tu tak boleh pakai pencuri punya tamimah, pakai jin punya tamimah. Tamimah apa lagi nak? Tamimah nak apa ni? Apa dia panggil tu? Penyeri muka ataupun nak apa? Apa ni, orang tertarik dengan kita? Tu tamimah special lagi. Macam-macam tamimah. Dia mungkin dalam bentuk benang, mungkin dalam bentuk apa juga. Jadi semuanya nak dapatkan kesempurnaan. Maka Nabi SAW kata, fala atammallahu lah. Maka Allah tak akan menyempurnakan untuknya. Fala atammallahu lah ni boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Satu, dia adalah khabar daripada Nabi SAW. Siapa yang pakai tangkat, pakai tamimah ni, nak dapat sesuatu kesempurnaan, maka ketahuilah Allah tak akan sempurnakannya. Dia tak akan dapat apa yang dia nak. Yang kedua, ini bukan khabar, tapi ini doa. Allah doakan supaya Allah tak kabulkan kehendak dia, tak sempurnakan apa yang dia nak. Nabi doa, takkan dia dapat melainkan yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Dia nak kesempurnaan rezeki, pakai satu tangkal. Baik, jadi kata Nabi SAW, fala atammallahu lah. Jadi mungkin dia adalah satu khabar ataupun doa. Baik. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang menggantungkan tamimah faqad asyrak, maka dia telah syirik. Jadi ini lafaz yang umum, betul lah. Syirik ni boleh masuk syirik akbar, syirik asgar. Jadi apa hukum pakai tamimah ni? Ini sebenarnya pembahasan yang lebih serius lah. Pertama, dia adalah syirik. Dan ini memang bertepatan dengan title bab ini. Title dia kata apa? Antara syirik memakai gelang ataupun kain untuk menolak balak atau mengangkatnya. Mengangkat balak ataupun menolaknya. Jadi betul lah dalam riwayat ini bahawa ia adalah syirik. Dan satu lagi adalah wada'ah. Wanita tertinggal tadi. Barang siapa menggantungkan wada'ah. Wada'ah ni adalah satu gelang, tapi bukan daripada macam tadi sofor ataupun besi ke kan. Ini biasanya adalah daripada benang ataupun kain halus, lepas tu dalamnya dimasukkan manik-manik lah daripada batu-batu lautan sebenarnya, mungkin kerang, mungkin apa jugalah. Biasanya dia khars, maknanya daripada beads. Mereka ada iktikad bahawa sebahagian batu kat laut ni dia memang ada power dia. Kalau dia taruh, tak dibaca dia asap ke ataupun dia tak asap ke, wallahu alam. Tapi yang penting apa ni, dia boleh wada'ah, dia boleh berikan bukan kesempurnaan, tapi dia berikan as-sukun, ketenangan, dapatkan keamanan. Jadi fungsi dia ada sikit beza je. Tamimah, kesempurnaan, tamam. Wada'ah, daripada da'ah, iaitu ketenangan. Jadi dia tak akan rasa kucak-kacir, tak akan rasa apa ni, sedih, gundah gelana dan sebagainya. Jadi orang pakai itu untuk dapatkan ketenangan. Jadi apakah hukumnya? Nabi SAW kata, fala wada'allahu lah. Semoga Allah tidak akan berikan ketenangan pada dirinya. Maknanya kalau tak ada ketenangan, dia pakai makin apa? Makin kucak-kacir, makin gundah gelana, makin tak senang hidup dia. Dah kita jelaskan bahawa sama ada kita tafsirkan dengan khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa dia khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti berlaku, ataupun ia adalah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahawa haram memakai perkara-perkara seperti ini dengan tujuan-tujuan seperti ini. Lagi sekali, haram memakai benda-benda ni dengan tujuan seperti ini. Kemudian riwayat yang terakhir dalam bab ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawa dia telah melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat benang untuk mengobati sakit demam, demam panas, humma, demam panas. Maka dia putuskan benang itu, faqata'ahu. Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lainnya. Jadi ayat dalam surah Yusuf ni menerangkan kebanyakan orang itu tak beriman, melainkan mereka apa ni, mereka syirik. Jadi mereka beriman pada Allah SWT, tapi daripada sudut apa? Rububiyah Allah SWT. Allah Maha Pencipta, Allah menghidupkan, matikan, Allah memberi rezeki, Allah mentadbirkan segala-galanya. Itu ya, mereka beriman, tapi keimanan mereka tu mereka sertai dengan syirik. Syirik besar, bukan syirik kecil. Ayat ni bukan cerita besar syirik kecil, tapi syirik besar. Illa wahum musyrikun. Sebab apa? Kebanyakan mereka beriman pada perkara-perkara tersebut, tapi mereka syirikkan Allah SWT dalam ibadah kepada Allah SWT. Jadi syirik dalam ibadat. Itu asal tafsiran surah Yusuf ni. Tapi kenapa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dia baca ayat ini sebagai apa? Sebagai dalil tentang apa? Perbuatan lelaki yang pakai tangkal ni. Jadi adakah maknanya pakai tangkal tu syirik besar? Jawabnya, jawabnya tidak. Sebenarnya mereka tahu bahawa pakai tangkal saja tak menjadikan orang tu musyrik, murtad. Jadi ini menunjukkan bahawa nanti akan datang, bahawa ini menunjukkan bahawa sebab sahabat melihat ayat-ayat yang terdapat padanya dalil tentang syirik besar, syirikul akbar, dan dia dan mereka mengaitkannya dengan perbuatan syirik kecil pun. Jadi itu pemahaman sahabat pada mereka apa ni, mereka mengambil langkah bahawa syirik kecil ni pun boleh masuk daripada apa, daripada nas-nas yang umum yang mentahzirkan, yang mengancam daripada syirik besar juga. Baik. Jadi riwayat yang terakhir ni datang daripada sahabat. Cara dia, kalau kita lihat, sama ke tak sama dengan cara Nabi SAW bila nampak orang pakai tangkal? Sama tak sama? Nabi SAW bila nampak tangkal, apa dia buat? Dia putuskan terus? Tak. Dia tanya dulu. Apa ni? Mahadihi. Tapi apa ni dia tanya ni pun ada dua kemungkinan. Satu, Nabi SAW tanya apa ni? Nak tahulah apa ni? Kenapa kau pakai ni? Ni gelang apa? Ataupun Nabi SAW tanya ni, tanya ingkar. Sebab kita guna apa ni? Kan ada. Eh, apa ni? Itu satu lah itu. Apa ni? Ha, dia hanya tone aja dah tahulah. Ada satu ingkar, ada satu nak tahu. Tapi kita tak dengar macam mana Nabi SAW cakap ni. Kita tak ada. Baiklah. Kalau ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, maknanya Nabi SAW terus ingkar. Tapi itu tak. Apa ni, kalau kita lihat jawapan hadis tu, Nabi orang itu jawab. Ini adalah untuk gini, gini, gini. Jadi menunjukkan dia faham Nabi SAW tanya apa? Tanya nak tahu, tanya istifhami. Istifham maknanya tanya nak, nak mengetahui. Jadi Nabi SAW tanya dulu. Jadi ini salah satu daripada cara hikmah berdakwah, tanya dulu. Bukan terus ingkar. Baik, kemudian Nabi SAW pun tak cabut dengan tangannya sendiri. Sedangkan dia Nabi, dia tak takut siapa-siapa melainkan Allah SWT lah. Tapi dia suruh orang ni yang cabut. Fa'inzi'ha, lepaskannya. Nabi SAW terangkan kenapa. Ada pun Hudzaifah radhiyallahu anhu, perbuatannya lain. Dia nampak, terus dia putuskan. Kalau inilah riwayat yang tamam, yang sempurna, dia terus putus. Dia tak ada tanya lagi ni apa. Dan dia tak suruh orang ni cabut sendiri. Dia terus cabut. Dia punya tangan dia cabut. Dan itu asal lah. Sebab orang tu kalau ada kekuasaan, dia ingkar-mungkar dengan apa dulu? Biyadihi, dengan tangan tak boleh, dengan lidahnya tak boleh, dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Dan dia menunjukkan Hudzaifah radhiyallahu anhu mempunyai kekuasaan. Dan Hudzaifah kita tahu memang salah seorang governor di Basrah ataupun di Kufah, saya tak ingat. Baik, jadi dia orang yang besar ketika itu. Baik, jadi untuk kita, kalau nampak orang pakai tangkal, budak pakai tangkal, so apa cara, apa langkah kita nak buat? Saudara kita pakai tangkal, mak kita pakai tangkal, habis. Awak putuskan terus. Beza-bezalah, anak awak pakai tangkal boleh lah kan? Aku tak pernah ajar aku pakai tangkal, mana siapa kasih. Ha, putuskan tak apa, anak awak sendiri kan? Awak ada wilayah atas dia. Ataupun awak polis ke? Polis apa ni, amar makruf nahi mungkar, lebih-lebih lagi lah, dia ada kuasa kan? Ha, tapi kalau orang lain, kawan ke ataupun orang yang tinggi daripada kita, mana kita boleh mencabut saja kan? Kita boleh nasihatkan. Baik, nasihatkan je. Kalau dia buat, buat lah. Kalau tak buat, tak buat lah. Baik. Kandungan bab ini kita baca dulu, so nanti kalau tak baca nanti tak sempat. Dilarang keras, yang pertama, dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya. Ini sejenis keduanya, untuk maksud-maksud seperti yang tersebut di atas. Di gelang tu mesti ke warna kuning. Kalau awak zahiri, ambil hadis direct punya, Nabi SAW punya gelang apa? Zaman Nabi, warna kuning. Jadi yang kuning yang tak boleh. Kalau warna merah boleh, warna biru boleh, tak, boleh eh. Warna lain jadi tak warna kuning. Sebab maksud dia sah, maksud sama. Boleh kias tak dalam hal ni? Boleh? Tapi kias dalam akidah boleh? Kata tak boleh kias dalam akidah. Ya. Nanti lama-lama awak punya usul semua sebenarnya tak apa ni. Ada pengecualian-pengecualian ni sebenarnya bukan. Ni kias dalam akidah, tapi dia cabang dalam akidah. Jadi boleh lah. Bukan masalah sifat Allah SWT kita kias. Ini cabang daripada sudut maksud, daripada sudut makna. Kias makna dalam halal ini biasanya dibolehkan. Macam tadi kita cerita pasal musaqah, yang ini kita buat kontrak. Satu orang ada pokok, satu orang lagi tak ada pokok. Pokok tu ada buahnya lah eh. Jadi dia buat janji dengan orang yang tak ada pokok ni untuk bekerja kat tempat kebun dia, siram pokok dia sampai berbuah, nanti bagilah eh, separuh-separuh ke dan sebagainya. Jadi perkara ni ada tiga pendapat tentang kontrak ni boleh ke tak boleh. Jadi yang pertama, pendapat jumhur kata boleh, tak ada masalah, dan bawa dalil je semuanya, okay. Yang kedua kata boleh dengan syarat bau buah dia, yang pokok dia mesti pokok kurma atau pokok anggur. Pokok lain tak boleh. Kenapa sahabat tak boleh? Apa dalil untuk pendapat pertama, yang ni jumhur? Betul lah, dia kata dalam zaman Nabi SAW pokok kurma yang dibuat apa ni, dibuat kontrak ni, dan pokok anggur. Tetapi mereka katakan maksud dia sama, maksud dia sama, kontrak ni sama je, siram pokok apa pun sama, janji buah dia ada manfaat. Mereka kias lah. Ada pun pendapat yang kedua kata mesti pokok kurma dengan pokok anggur. Agak-agak apa dalil dia? Dalil hadis tu, tapi apa? Makna ke lafaz dia, zahir dia? Zahir dia lah. Ha, ni mazhab zahiri. Confirm ni mazhab zahiri punya. Senang eh. Lain-lain, kenapa tak boleh? Tak ada dalil. Biasalah zahiri nak cakap macam mana. Pendapat ketiga, lain daripada dua-dua ni. Dia kata terus tak boleh. Ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kenapa tak boleh? Jadi mereka katakan daripada sudut kawaid je, kaedah-kaedah jual beli yang dibolehkan, syarat dia mesti diketahui, ataupun upah-upah yang dibolehkan mesti tahu kerja dia berapa banyak, tempohnya berapa lama. Ini kita katakan tempohnya sampai buah tu masak. Bila buah tu masak? Dia kata tak tahu buah tu masak bila. Mungkin 5-6 bulan, mungkin lebih lagi daripada tu kan. Betul tak ni? Satu hari different pun dah rugi tu lah. Kerja satu hari kan ada duit je tu. Macam kita ambil Amar lah eh. Amar jaga isteri saya sampai dia beranak. Boleh tak boleh? Dengan apa ni? Dengan apa tu, upah scan tetap apa, 6-700. Okey, banyak juga lah tu. Jagakan apa semuanya sampai dia beranak. Boleh tak boleh? Asal dia boleh tak boleh? Boleh. Asal boleh. Bila dia beranak? 9 bulan Zai. Mana? Tahu 9 bulan premature macam mana? Ha, kalau terlebih extended, awak tahu sabar dulu, khilaf berapa paling lama apa ni tempoh mengandung. Ada kata 2 tahun, Dia kata Imam Syafi'i tu dilahirkan selepas 2 tahun. Dah tumbuh gigi pun ada. Kalau 9 bulan dengan 2 tahun, jarak dia apa beza dia? 10 bulan dia tu kerja dapat 600, tapi dia kerja double. Jadi apa boleh tak boleh? Asal dia tak boleh, mesti ditetapkan. Asal tak boleh. Jadi sebab itu Abu Hanifah kata macam ini tak boleh. Yang kedua boleh katakan, upahnya bukan duit yang ditetapkan. Upah yang musaka tadi, yang buah-buahan tu, upah dia adalah hasil buah-buahan. Separuh-separuh tu memang ditetapkan, tapi berbanyak akan keluar. Buah banyak mungkin, buah sikit, tak berbuah langsung pun boleh. Kalau buah pun mungkin ada rosak, dia tak tahu dia dapat separuh, dapat ke tidak. Bayar titik peluh dia. Jadi Abu Hanifah kata apa? Tak boleh. Tapi ini dalil apa? Dalil yang kuat sebenarnya dari sudut hujah, daripada umum kaedah. Tapi hadis ada tentang apa ni? Tentang Nabi SAW buat gitu dengan orang Yahudi dalam peperangan Khaybar. Jadi sebab itu pada Abu Hanifah, kita mesti apa? Mesti tolak. Bukan boleh tolak, mesti tolak. Sebab berlawanan dengan hadis Nabi SAW. Tapi adakah maknanya Abu Hanifah tu ahli bid'ah, sesat, menyesatkan? Tu dia. Tapi kenapa dia tak pakai hadis? Agak-agak dia tak tahulah mungkin. Itu paling bagus sekali. Jadi kita hormat dia, mungkin dia tak tahu. Banyak orang tak tahu hadis-hadis. Kita lupa ke atau sebagainya. Yang saya nak kaitkan tadi tentang mazhab Zahiri, dia kata pokok kurma dengan pokok anggur sahaja boleh. Sebenarnya dalam hadis pun tak sebut pokok anggur, dia cuma sebut pokok kurma je. Tapi Zahiri pun kias dengan anggur juga, dia pun tak konsisten. Tapi kenapa? Sebab dia kata anggur itu kongsi hukum dengan kurma dalam banyak keadaan. Ini banyaklah cerita dia tentang zakat, tentang arak, tentang apa semuanya. Pun dia sebenarnya ada kias juga. Balik kita pada gini, gelang yang warna apa yang yang dilarang keras? Kita cakap semua jenis gelang, termasuk gelang magnet. Kalau tujuan dia apa? Tolak bala, tolak jin, tolak apa semuanya. Biasa magnet ni Ustaz, orang ikut kata saintifik lah. Saintifik saya kata tadi apa? Tolak apa? Tolak bala, tolak jin. Magnet tak boleh tolak jin. Magnet tarik jin, saya tahu. Kau percaya kau Ustaz? Kau percaya kau orang pakai benda ni sihat? Sihat apa? Kau percaya kau orang? Itu nanti okey lah, awak dah ceritakan. Okey. Tapi nak habiskan dulu. Macam mana? Habiskan dulu. Ada 9 aja. 9, 10, 11. Habiskan dulu. Buat kerja banyak Ustaz orang pakai. Ya? Buat kerja banyak orang pakai. Ya. Okay, yang pertama jelas kerana dalilnya daripada bab tadi, benang ke gelang dan seterusnya. Yang kedua, dinyatakan bahawa sahabat tadi apabila mati, sahabat Nabi SAW tadi apabila mati sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan kebenaran pertanyaan atau pernyataan para sahabat bahawa syirik kecil lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Sahabat-sahabatnya faham, kita ada dapat beberapa riwayat asar daripada mereka bahawa syirik kecil lebih berat, lagi besar daripada dosa besar. Faham ni? Sebab dia syirik, dia kategori syirik, macam mana kecil pun dia lagi besar daripada dosa yang paling besar. Selain syirik, antaranya asar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata la'an ahlifa billahi kadibat ahabbu ilaya min ahlifa bi ghairihi sadiqan. Apa maknanya? La'an ahlifa billahi kadiban. Kalau aku bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, dalam keadaan bohong, lebih aku sukai daripada aku sumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Apa hukum sumpah dengan nama Allah tapi kita bohong? Demi Allah, ini aku punya handphone. Kat sekolah gitu kan. Ini siapa? Aku punya, demi Allah, sumpah dia pun sumpah. Tapi dia sumpah dengan nama Allah. Apa hukumnya? Dosa. Kecil ke besar? Besar sekali. Amat besar. Baik. Yang contoh yang kedua, dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan nama Abdul Qadir. Ini adalah aku punya. Dan betul tu dia punya. Betul dia punya. Apa hukumnya? Syirik. Salah kan? Dosa besar ke syirik? Syirik. Tu dah sampai syirik besar pun. Kalau tak syirik besar, dia syirik kecil. Tengoklah keadaan dia. Jadi kata Ibn Mas'ud, lagi aku suka yang pertama daripada yang kedua. Itu menunjukkan bahawa macam mana pun syirik kecil pun dia lagi besar daripada dosa besar. Yang ketiga, syirik itu tidak dapat dimaafkan dengan alasan kerana tidak tahu. Apa dalilnya? Awak tak tahu. Saya tak tahu. Oh, tak syirik. Awak bukan musyrik. Boleh tak macam itu? Awak tahu pun syirik, awak tak tahu pun syirik. Syirik, dia syirik ni satu sifat seperti hadas. Pernah dengar tak hadas? Awak dan kau wuduk dah apa semuanya. Baik. Lepas tu apa ni, awak ada hadas. Hadas awak keluar angin. Awak tak tahu, awak baru masuk Islam. Awak tak tahu bahawa kalau keluar angin itu tak apa ni, batalkan. Tak batalkan. Awak ingatkan kalau keluar najis saja daripada dua jalan saja yang yang apa membatalkan. Awak solat. Bila tanya kena, kamu solat gini, sudah keluar angin ni, apa hukum? Kita kata batal ke tak batal? Tapi dia tak tahu. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu, saya jahil. Saya tak tahu bahawa dia batal. Kenapa? Belajar. Ya, belajar. Tapi sekarang hukum solatnya tu. Nanti dia belajar lah. Tapi sekarang apa? Kita nak terangkan hukum dia. Ada maaf atau tak ada maaf bagimu? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada apa. Sama dia tahu atau dia tak tahu. Sama lah dengan syirik. Dia tak boleh cakap, saya tak tahu. Ini syirik ke tak syirik? Buat terus syirik dah habis cerita. Itu asal hukum. Walau bagaimana pun, ada perincian yang panjang tentang bila dimaafkan apabila orang itu jahil tak tahu. Tapi kaedah dia, macam ni lah kaedah dia. Orang yang jahil ni ada dua keadaan. Satu dia sudah berusaha untuk mengambil tahu tapi tak tahu. Dia tak sampai. Macam orang tinggal dekat padang pasir dan sebagainya pada zaman tak berapa lama dahulu, mungkin sampai sekarang, wallahualam. Orang Arab ketika itu, pada mereka apa ni, bila dah 15 tahun baru baligh. Entah-entah tempat kita pun sama tak? Sebagian kita mungkin zaman-zaman dulu bila 15 tahun baru baligh. Baik. Jadi dia bila keluar mani ataupun perempuan dia keluar haid, dia tak mandi junub dan dia tak tahu dah nak apa, nak solat, nak apa semuanya. Dia ingatkan belum wajib lagi. Dan tempat dia tak ada alim, tak ada ilmu, tak ada kitab, tak ada apa semua, tak ada cerita pasal ni. Cerita dia tentang apa? Unta, tentang anak unta, tentang itu. Itu yang dia tahu. Dia tak ada cerita lain mengenai apa, cerita tentang apa, cerita kehidupan dia. Dia tak tahu apa-apa. Macam orang kampung, dia tahu pasal lembu, kambing, dia tahu itu semua pandai. Tapi agama, abuk pun dia tak tahu. Jadi, orang macam gini, kalau buat salah, dimaafkan ataupun tidak. Kita suruh dia qada semua salat yang dia tak buat tu sejak dia baligh, yang betul-betulnya baligh lah, keluar haid ataupun keluar mani tu, dan tanda-tanda baligh yang lain. Ataupun kita kata tak payah qada sebab kamu tak tahu, dimaafkan insyaAllah. Boleh tak? Boleh tak pendapat macam ni, fatwa ni? Boleh tak? Sebab dia dah usaha kan? Setuju eh? Ataupun biar mufti yang apa ni fatwa kan. Okey, insyaallah lah, macam gitulah. Saya tak tahu. Baik, ada pun keadaan kedua adalah mufarrid, yang apa ni, yang cuai. Yang cuai, dia boleh dapat tahu tapi dia tak ambil tahu. Baik. Kerana tempat dia ada ilmu, ada orang alim, ada ustaz apa semuanya, zaman teknologi dan seterusnya. Kali bila kata kenapa tak solat 15 tahun baru solat? Saya tak tahu. Kita katakan tak ada maaf bagimu. Jadi dia kena apa ni? Nak kata qada ke tak qada tu lain cerita lah. Tapi yang penting dia, ya, apa ni, dia berdosa. Jadi di sini walau bagaimanapun ada apa ni, tak semua kejahilan itu menjadi uzur bagi seorang yang melakukan kesalahan. Yang keempat, di dunia gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna untuk menolak atau mengusir sesuatu penyakit, bahkan berbahaya. Yang membaratkan lagi ada. Kerana Nabi SAW bersabda, kerana dia hanya akan menambahkan kelemahan pada dirimu. Ini kita telah bahaskan. Yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Ingkar dengan keras. Mak Nabi SAW ingkar. Walaupun pula dia tanya dulu, lepas tu dia suruh cabut. Dia menyatakan dia ingkar. Kemudian dia doakan bahawa kalau tu doa, itu ingkar dengan keras atau tidak? Ha, supaya Allah tak apa ni, tambahkan kelemahan bagimu ataupun kau tak akan beruntung selama-lamanya. Jadi ini satu apa? Ingkar yang keras terhadap orang yang melakukan syirik kecil pun. Di zaman sekarang jangan Islam tu rahmatan lil alamin, jangan gaduh-gaduh. Jangan sibuk-sibuk pasal syirik bid'ah ni semuanya. Kita berusaha buat baik pada orang lain aja sudah. Biasalah. Jadi kalau kita nak argue dengan mereka, mereka tak baca kitab punya. Yang mereka baca semuanya adalah pendapat-pendapat apa orang Eropah, orang barat ke apa semuanya. Memang sampai bila-bila tak apa, tak game lah. Tapi kalau dia dah mula nak belajar, kita buka hadis-hadis macam ini tentang macam mana Nabi SAW ingkar-mungkar dan seterusnya. Jadi senang kita akan sampai kepada jalan pertemuan. Yang ke-6, dijelaskan bahawa orang-orang yang menggantungkan sesuatu barang untuk maksud-maksud seperti di atas, maksud apa? Mengelak balak ni. Menggantungkan apa juga, ia akan dititipkan keselamatannya kepada barang itu. Yang ini akan ditawakal dia tu akan kepada barang tersebut. Tawakal dia tak pergi pada Allah SWT. Jadi dia akan apa ni? Tak dapat buat apa-apa lah. Tak dapat manfaat apa-apa. Sebab hatinya tergantung kepada barang-barang yang dijadikan tangkal. Ukilah ilaih. Yang ke-7, dinyatakan bahawa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana dalam riwayat yang kedua, siapa yang menggantungkan tamimah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Dan yang ke-8, mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas, termasuk syirik. Sama. Yang ke-9, pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Hudzaifah menunjukkan bahawa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil untuk syirik kecil. Sebagaimana tafsiran yang disebutkan Ibn Abbas dalam salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Dia kata Syekh Amin, ayat dia adalah sebab yang kita baca tadi tentang orang yang cinta patung-patung seperti mereka cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu untuk syirik besar. Tapi disebutkan dalam kes syirik kecil. Jadi mereka faham macam itu. Yang ke-10, menggantungkan wada'ah, yakni apa dipanggil tu, macam tasbih gitulah, ada kulit atau batu-batu, sebagai penangkal atau pengusir ain, termasuk syirik juga. Dalilnya hadis tadi. Yang ke-11, orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengkabulkan keinginannya. Dan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. Ini jelas daripada riwayat yang terakhir tadi. Dia nak ketenangan pakai gelang manik-manik tu. Tapi semoga Allah tak berikan ketenangan padanya. Okay, balik kita kepada pembahasan tadi. Ada apa-apa soalan lain? Nanti kita kita akan ambillah insyaAllah. Tapi pembahasannya, kalau kita lihat muka surat 207 lagi sekali, masalah pertama adalah dilarang keras memakai gelang, okay, dua, benang dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas, iaitu menolak balak. Jadi di sini kalaulah dia menggunakan sesuatu yang macam ataupun orang kata ataupun dia rasalah bahawa ia boleh memang menolak kesakitan, dia boleh menjadi lebih sihat dengan yang memakai benda tersebut, boleh ke tak boleh? Jadi di sini pembahasannya adalah barang-barang ni, tangkal ni semuanya, dia termasuk dalam kategori sebab. Sudut akademik dia tu, kita kategorikan, ulama kategorikan dia daripada sudut, daripada dalam golongan asbab, sebab. Ya, ini kalau kita makan, dia adalah sebab untuk kita kenyang. Minum, sebab untuk hilangkan haus, betul tak? Dan api adalah sebab untuk membakar. Dan 1001 macam sebab yang Allah telah ciptakan untuk mendapat hasil natijah tertentu. Ya ke tidak? Baik. Jadi sebab ni yang dapat, jadi dia ada sebab, kemudian dia akan equal lah, sebab ataupun error buat-buat, dia pergi kepada satu natijah, result lah. Sebahagian barang ni, sebahagian benda di dunia ni, secara syarak, secara dalil telah disebutkan bahawa dia akan memberi efek ini, dia akan memberi natijah ini. Contohnya madu. Madu secara syarak daripada ayat Al-Quran diterangkan dia adalah ubat untuk manusia, ubat untuk banyak penyakit, kebanyakan penyakit. Madu dan Quran. Kemudian daripada hadis tentang contohnya air zam-zam, lima syuribalahu, hadis yang sahih. Air zam-zam untuk apa yang dia minumkan. Kalau nak untuk ini, kita boleh dapat ini. Jadi ini daripada sudut syariat secara nas. Okay. Satu lagi sebab-sebab dia boleh kepada efek ini, tapi tak ada dalil bahawa dia boleh kepada natijah ni, result ni. Tapi macam mana kita tahu kita buat gini atau kita makan ni, kita minum ni, kita akan dapat ni? Apa dalil dia? Dalil dia tak ada lain melainkan praktis ataupun kita trial and error lah, surgery by experiment. Kita dah buat sekali dua kali, dia akan jadi macam ini. Jadi kita katakan, kalau awak nak terbakar, awak letak tangan awak kat puntung rokok, tak percaya, try lah. Macam mana kita tahu mana dalil? Tak payah dalil, awak try je dulu. Awak kalau masuk kat dalam apa, dalam air, tak ada oksigen, tak ada apa semuanya, awak boleh tahan paling banyak 10 minit misalnya. Tak percaya, apa dalil Quran? Tak payah Quran, awak duduk je kat dalam, tak payah keluar. Mesti awak akan keluar lepas 10 minit. Contoh, tidak, awak akan lemas. Awak kalau makan insecticide ni misalnya, apa ni, awak makan satu botol awak jadi macam lipas tu. Apa dalil? Tak ada dalil, awak buat aja. Kita dah try banyak, boleh. Contohnya gitulah. Jadi dia daripada tajrubah daripada observasi manusia dan percubaannya dan sebagainya. Itu yang kebanyakan berlaku. Kalau kita bahasakan sekarang ilmu apa? Sains lah. Baik. Kalau awak nak naikkan bumbung macam ini, macam mana awak nak tegakkan ni tiang jauh apa semuanya, awak tahulah, awak letakkan besi apa semuanya, besi kotak, lepas tu awak tuang simen, tahan berapa lama, nanti dia jadi macam inilah. Macam mana awak tahu apa dia punya dalil? Awak buatlah baru tahu. Tidak? Dan sebagainya. Jadi itu dua sebab yang awak boleh ambil. Jadi kalau awak batuk, makan ubat batuk. Awak sakit, makan ubat yang penting. Tapi macam mana tu, ini adalah ubat untuk ni? Macam mana doktor belajar? Dia buka Quran ke? Sebahagiannya ada kan dalam Quran, dalam hadis. Tapi yang tak ada tu, jadi sebab daripada mereka punya eksperimen. Syarat kita terima sebab yang tak ada dalil ni, apabila jelas natijahnya daripada menggunakan benda ni, jelas, dan dia secara mubasyir. Syekh Fahmin kata syarat dia apa? Satu daripada eksperimen, dan satu lagi dia memberi kesan secara langsung. Maknanya kalau dia beri kesan tapi tak secara langsung, tak boleh juga kita gunakan. Apa makna secara langsung dekat sini? Direct. Maknanya macam tadi kan, orang yang apa tadi tu, yang minum apa tu tadi, minum madu dengan orang yang dibacakan ayat Quran kan, ada kan? Dia mula-mula tak rasa apa-apa, second time dia minum ataupun dibaca kan, dia rasa lebih baik. Itu direct ke tak direct? Tak direct. Sebab tu rasa-rasa je. Sebab memang betul ada orang tu, dia pakai cincin, betul lah, tenang je, relax je, tak takut siapa-siapa. Betul, memang betul. Dia tak akan bohong, dia boleh sumpah lagi. Tapi apakah itu membenarkan cincin sebagai sebab untuk dapat ketenangan? Kenapa? Sebab dia tidak secara langsung. Dia dapat ketenangan tu bukan secara langsung, tapi daripada sebab hatinya tu, jadilah dia jadi sihat. Faham eh? Ni macam orang yang pakai energy saver lah, ataupun fuel saver, taruh kat dalam tangki minyak tu, nanti dapat save minyak. Itulah, orang semua kata apa-apa. Jadi dia pun beli dengan yakin. orang dah recommend, dah dengar cerita semua, kereta ni dia punya mileage gini ni semua. Jadi dia pun masukkan. So macam mana? Wah, set minyak lah apa semua. Set minyak pula dia cakap. Tapi entah betul ke? Tidak, tak tahu. Dia rasa macam apa ni, jimat minyak. Dia rasa macam jimat minyak. Adakah ini sebagai apa ni? Sebagai satu bukti bahawa ini adalah sebab untuk ini. Kita katakan tak boleh. Sebab biasanya orang yang apa ni kata ya-ya tu semuanya, jadi kesan, ada kesan, semuanya daripada psikologi saja. Memang tahu kalau ada confident dengan benda tu, mesti rasa macam apa? Macam memberi kesan. Sebenarnya dia tidak terbukti. Yeah? Ha, jadi yang boleh hanya dua saja yang ada dalil. Walaupun kita minum madu, satu botol, dua botol, tak baik-baik orangnya batuk. Adakah maknanya madu ni tak boleh kita gunakan? Salah. Kita gunakan? Tak kan? Sebab dia dah ada dalil. Okey tak? Ha, lagi satu adalah sebab-sebab yang terbukti secara langsung dia memberi kesan, kita boleh jadikan dia sebagai sebab. Orang kalau apa ni macam ada masuk angin, perut masuk angin, awak buat apa selalu? Ambil jarum cucuk kasi keluar angin. Itu kalau kambing boleh lah, binatang boleh buat begitu eh. Kalau awak buat apa? Cari beberapa benda makanan yang dia ada apa tu, ciri-ciri apa tu? Ah, buang angin lah, halia kan, biasa halia, lemon ke kan? Ataupun campur ke itu-itu ini, awak minum, pasti apa dia akan apa? Akan buang angin. Atau minum air gas. Baik, jadi boleh tak jadikan dia sebab untuk natijah ini? Jawabnya boleh, pasal dia daripada eksperimen. Itu satu contoh. Selain daripada itu, yang mana natijahnya tu kita ragui, kita cuma rasa saja bahawa ia berhasil daripada sebab yang kita makan, kita gunakan, seperti magnet tadi. Kalau lah macam itu, magnet ni tak ada scientific punya proof. Baik, melainkan untuk penyakit tertentu saja, seperti rheumatism. Rheumatism ya mungkin boleh lah, ada logiknya jugalah kan. Tapi kalau dia boleh baik daripada demam H1N1 pun boleh. Wah, ini dah lain macam ni. Doktor macam nak apa kuarantin, awak pakai magnet. Ya, boleh baik daripada kanser. Ha, ni saya rasa ini perasaannya. Mungkin memang rasa baik. Mungkin baik pula. Satu dua orang baik. Adakah dia jadi apa? Jadi sebab yang dibolehkan. Sebab tu kita katakan tak boleh jadi sebab dibolehkan. Boleh tak macam ni? Sebab apa? Kalau awak buat macam ni, awak akan tutup pintu tangkal, pintu apa, gelang, rantai dan apa jugalah yang orang gunakan untuk tolak balak. Sebab kadang-kadang berjaya, kadang-kadang jadi ya. Kadang-kadang rumah orang sebelah masuk pencuri. Rumah kenapa tak masuk pencuri? Itulah tangkal yang letak kat pintu. Betul pula. Okay, sekali mungkin coincidental lah eh. Tak. Dah tiga kali rumah sebelah sini, rumah sebelah sana dengan rumah depan. Semua masuk pergi rumah saya tak kena. Itulah ada mujarab lah tangkal tu. So boleh tak pakai tangkal lepas tu? Faham eh sekarang? Direct dengan tak direct. Tapi kalau dia letak apa anjing kat depan, tiga kali orang berumah semua kena, dia punya tak kena. Boleh tak awak jadikan anjing tu sebagai sebab untuk apa ni? Untuk elak pencuri. Boleh tak boleh? Ha, boleh lah. Ha. Tak boleh tak security guard. Sebenarnya mesti ada senjata lah eh. Ya, sekiranya tegak dengan dia punya sarban aja tu, apa dia boleh buat tu. Okay, gurau je. Jadi faham? Jadi soalan tadi pasal magnet tadi, saya rasa awak kena kaji, kena refer kepada ahlinya. Setahu ana yang disebutkan oleh Syekh Pemba dan lain-lain lagi tu untuk penyakit tertentu, penyakit tulang ni mungkin magnet tu ada apa? Ada kesan letak kat pinggang ke dan seterusnya. Lain daripada itu masih sangka-sangka lagi. Kita khawatir ia termasuk daripada apa ni? Daripada tangkal dan sebagainya. Ada soalan lain? Bagaimana dengan menggantung ayat sosial? Ayat apa? Ayat sosial ketika berada di dinding atau pintu rumah, kita masuk gantung tamimah. Apa tujuannya? Kenapa taruh ayat dengan dinding? Untuk tolak balak. Jadi wallahu alam, kita pun jawab wallahu alam. Awak kalau letak ayat. Awak tulis ayat kat whiteboard. Satu hari awak tulis 3 ayat. Sebab apa? Awak bangun aja, awak tengok aja, awak baca macam awak nak hafal. Besok ke lusa dah hafal, awak padam, awak tulis lagi. Boleh ke tak boleh? Tanggal ke bukan? Bukan. Bukan kan? Betul? Bukan. Awak dah beri fatwa eh? Boleh eh? Tak boleh. Tapi kalau letak, kerana apa ni? Ayat kursi, memang confirm lah biasanya. Ataupun ayat 1000 dinar. Mamai yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib, letakkan depan kedai atas. Kenapa dia letak tu? Dapat customer banyak. Ya tak? Ataupun tak apa lagi, syekh dia ajar ada ayat-ayat ni awak gantung dapat ni. Sama ke dengan orang yang letak untuk hafal ayat Quran? Untuk hafal doa ke apa, masuk masjid ke, masuk toilet ke, nak ajar budak-budak ke, kat sekolah dan sebagainya. Mana sama? Baik. Tujuan lain. Jadi balik pada tujuan. Tapi ada tak tujuan yang ketiga yang tak saya sebutkan tadi? Satu saja ataupun untuk hafal, satu lagi untuk tolak balak, satu lagi apa? Tak sebut tadi. Perhiasan. Ha? Untuk perhiasan. Ha, untuk perhiasan. Seni ke perhiasan. Balik pada zina, perhiasan. Perhiasan ni ada dua kan, betul lah. Satu kat badan, satu dekat dekat bukan kat badan. Jadi kalau ayat Quran awak jadi perhiasan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa tak boleh? Kan nilainya sama dengan seni. Jadi Al-Quran dah jadi macam? Seni. Seni. Jadi apa kata-kata akademik dia apa dah tu? Awak jadikan Quran. Okey. Awak naikkan Quran tu ke awak turunkan Quran tu? Turun. Awak rendahkan Quran tu jadi macam apa? Jadi macam apa ni? Bahan seni. Taruh kat muzium. Bukan untuk baca, untuk amalkan dan sebagainya. Jadi awak rendahkan dia. Jadikan seperti barang-barang biasa saja. Jadi daripada sudut situ dia tak dibenarkan. So minimum tak disyariatkan lah. Mungkin tambah lagi, mungkin sampai haram kalau membazir, ataupun sampai kepada bab bid'ah mungkin masuk kat situ. Jadi itu daripada sudut itu tak nak bahaskan, saya tak nak beri fatwa. Yang penting tak ada dalil yang mengatakan Quran dibuat untuk benda seperti itu. Itu dia. Jadi tak sama eh. Jadi kita jangan cakap syirik. Jadi benda sama, perbuatan sama, tetapi hukum lain-lain disebabkan niat lain-lain. Jadi orang letak CD kat kereta, atau letak mushaf lagi, satu mushaf 30 juzuk ke berapa juzuk, letak separuh, letak semua juzuk kat dalam kereta misalnya. Tujuannya untuk apa? Elak daripada accident. Dengan orang letak mushaf kat dalam kereta, kalau dia terlupa ayat traffic jam ke apa kan, dia baca. Sama ke tak sama? Tak sama. Satu syirik, satu apa? Satu Mas. Boleh dipertikan ubah. Tak dapat pahala lagi. Banyak perbezaannya. Itu kalau ayat Quran. Tapi benang confirm tak ada sebab, melainkan untuk wanita sebagai perhiasan, letak apa ni, macam-macam kerang dia letak, apa tu, kupang ke dia letak, apa semuanya. Semua tak kisahlah apa dia nak letak. Letak mutiara ke apa, semua tak kisah. Pasal apa? Dia untuk perhiasan. Jangan dia buat, dia niat untuk apa? Untuk tolak balak. Antara contoh yang dibuat orang sekarang ini, biasanya budak baru lahir, dia letak besi dekat apa ni, dekat atau pisau dekat kepala budak tersebut bila dia nak tidur. Kenapa? Elak jin. Selalu dibuat antaranya. Dekat orang Arab pun ada, dekat India lagi banyak lah. Dan letak tangkal dekat, sama ada dia, kalau Quran jadikan tangkal, itu satu permasalahan, insyaAllah tak sempat kena bahaskan. Tapi ringkasnya, dia juga kena lihat. Letak Quran sahaja sebagai tangkal. Yang kedua, letak Quran dan letak benda lain. Dan letak Quran dengan benda lain ni ada dua. Satu, letak Quran dengan letak simbol-simbol yang tak difahami. Ataupun diletakkan Quran dan diletakkan nama-nama syaitan. Okey. Ataupun diletakkan Quran dan diletakkan apa? Kotoran, mungkin darah haid ke apa ke, ataupun najis, ataupun apa ni, bangkai dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, kalau dia letak Quran saja, memang ada khilaf di kalangan sahabat. Ada yang membenarkannya, ada yang tak benarkannya. Kalau dia letak dengan simbol-simbol, boleh tak boleh? Semua ulama kata tak boleh. Sebab kita nak letak satu, mesti kita tahu apa makna dia. Kalau dia letak nama syaitan, lagi tak boleh. Menunjukkan dia nak samakan apa ni, syaitan dengan apa ni, dengan Quran, untuk elak jin. Kalau dia letak najis dan seterusnya, lagi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini adalah mendekatkan diri dengan syaitan dengan menghina Quran. Sebab tu sihir kebanyakannya dia buat benda-benda yang apa ni, yang jahat, yang menghina Quran ke apa ke. Sebab inilah yang disukai oleh syaitan, nanti syaitan tolong dia. Jadi kalau dibuatkan macam itu, jelas termasuk sihir dan syirik yang besar. InsyaAllah dah jam 10.30, kita berhenti sini dahulu. Sebab akan datang satu lagi bab yang hampir serupa dengan bab ini. Jangan syarahkan pada masanya, Allah Allah. Saya harapkan kalau ada masa, baca-bacalah riwayat-riwayat yang terdapat di dalam syarah Fathul Majid ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.